Siksaan yang paling menyakitkan adalah siksaan yang tak pernah bisa Anda selesaikan. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit yang tak pernah ditemukan penangkalnya, obatnya yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, bukan? Kalau hidup terus tersiksa tanpa bisa diselesaikan. Tapi ternyata ketersiksaan datang karena kesalahan diri. Ketersiksaan datang karena kita yang menciptakan. Ia menjadi penyakit yang menggelisahkan. Ia menjadi penyakit yang menyiksa diri. Ia menjadi penyakit yang menakutkan karena membuat Anda tersiksa akibat tidak jujur di dalam kehidupan. Karena itu berusahalah untuk selalu jujur dalam hidup Anda supaya Anda tidak tersiksa karenanya. Jujur membuat Anda merdeka dari rasa tersiksa. Rasa tersiksa yang tak tersembuhkan, rasa tersiksa yang terus mengejar. Bukankah jika Anda tak jujur kepada seorang rekan, bertemu dengannya menjadi sebuah penyiksaan? Anda diliputi oleh rasa ketakutan, takut ia mengetahui ketidakjujuran, padahal mungkin ia tidak menyadarinya. Ia bertanya, Anda gelisah, padahal yang dimaksudnya berbeda dengan yang Anda pikirkan. Anda bertemu dengan istri, Anda pun takut. Anda bertemu dengan suami, kegelisahan ikut. Ya, betapa tersiksanya. Pergi kemanapun, ketakutan selalu datang. Ketersiksaan menjadi-jadi. Lebih-lebih di kumpulan orang ramai. Pada waktu pesta yang seharusnya memberi rasa gembira, Anda justru sangat tersiksa. Seakan seluruh mata memandang kepada diri, menelanjangi ketidakjujuran. Ya, sepertinya semua orang tahu siapa kita. Tapi itu rasa yang ada di dalam diri. Tapi tak terhindarkan karena dia terus menggerogoti dan menggerogoti betapa tersiksanya. Virus itu terus datang dan tak pernah terselesaikan. Pergi ke toko, Anda tak menemukan makanan kesehatan untuknya. Masuk ke apotik, tak ada obat yang terdaftar di sana untuk menyelesaikannya. Anda pergi kepada penguasa, ia tak menemukan solusinya. Karena ternyata obatnya ada pada Anda. Jangan berbuat tidak jujur. Karena dengan tidak jujur, Anda akan tersiksa. Selamat menghargai diri dan tidak menyiksa diri. Selamat menjalani hari-hari dalam kebahagiaan yang sejati. Tidak tersiksa karena Anda orang jujur. Tidak jujur, Anda tersiksa. Bersama saya, Bigman Sirait.